ketika mimpi-mimpi adalah pintu-pintu menuju kenyataan, dan kenyataan itu adalah ketika bumi dan seisinya ada di dalam satu genggaman. Dunia dalam genggamanmu. Kami kencangkan jalan-jalan yang luas menuju ke satu Indonesia yang lebih maju. Indonesia yang baru, yang membanggakan. Mimpi-mimpi adalah pintu-pintu menuju kenyataan, dan kenyataan